Nah, insya Allah kita lanjutkan pelajaran ya. Dari yang kemarin, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, terakhir tentang al-alam, ya, ismul alam, ya, nama atau isim yang menunjukkan nama, jadi dibedakan antara muzakkar dengan mu'annas dari sisi keadaan huruf akhirnya. Ya, jadi kalau nama untuk muzakkar itu dengan tanwin, adapun nama untuk mu'annas ini tidak tanwin. Ini hukum secara asal demikian untuk nama-nama yang berasal dari bahasa Arab, asli dari bahasa Arab. Ini. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Yang berikutnya, al-ba'u yang ba, bagian yang b, yang kedua. Perhatikan contoh-contoh berikut pada isim tersebut. Ya. Al-baitu, huruf akhirnya dhammah, jadi keadaan asalnya demikian, atau disebut apa dhammah kemarin? Rofa, ya. Al-baitu. Kemudian didahului atau dimasuki oleh min, menjadi min al-baiti atau min al-baiti. Keadaan akhir dari isim tersebut berubah menjadi kasrah, atau jar. Istilahnya adalah jar. Al-baitu min al-baiti. Jadi min di sini itu mengubah keadaan akhir dari isim tersebut. Ini. Yang asalnya dhammah atau rofa menjadi kasrah atau jar. Dan secara asal min itu dibaca dengan sukun, ya, huruf akhirnya min. Adapun ketika sesudah min ini alif lam, maka minnya dibaca dengan fathah menjadi minal baiti. Tapi asalnya sukun, ya, aslinya sukun min gitu. Jadi supaya apa, membacanya bisa bersambung dengan kata sesudahnya, maka dia di fathah, ya, minal baiti. Contoh yang kedua, al-masjidu. Isim ini keadaan asalnya rofa dengan harakat dhammah pada huruf akhirnya, kemudian didahului oleh ila menjadi ilal masjidi. Huruf akhir dari isim tersebut berubah menjadi kasrah atau jar. Jadi ila ini mengubah keadaan akhir dari isim tersebut yang asalnya rofa dengan dhammah berubah menjadi jar dengan kasrah. Sehingga ila sebagaimana min ini disebut dengan harful jar, termasuk dari huruf jar. Jadi sama dengan yang kemarin, apa, ala dan fi, ya, disebut dengan harful jar karena dia mengubah isim dari asalnya rofa menjadi jar, dari asalnya huruf akhirnya berharakat dhammah menjadi berharakat kasrah. Maka huruf-huruf yang demikian disebut dengan harful jar. Jadi di antara huruf-huruf jar kemarin ada fi, kemudian ala, kemudian di sini ditambahkan min dan ila. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat qala al-mudarrisu, qala ini mudarris berkata, ya. Di sini qala, ya, tapi tidak dituliskan, tapi mafhumnya kan demikian, ya. Dalam percakapan dua orang, ya, kan berkata, ya, ini jadi qala al-mudarrisu, mudarris sang guru berkata atau bertanya, ya. Min aina anta, dari mana engkau, ya. Min aina, ya. Kita baca dulu ya, nanti penjelasannya menyusul insyaAllah. Min aina anta, dari mana engkau? Qala Muhammadun, Muhammad berkata, menjawab, ana minal yabani, saya dari Jepang. Qala al-mudarrisu, wa min aina ammarun, dan dari mana ammar? Qala Muhammadun, Muhammad berkata, menjawab, huwa minas sini, Hua menggantikan Ammar tadi, dia berasal dari Cina. Qala al-mudarrisu, wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Qala Muhammadun, huwa minal Hindi. Dia, ya, Hamid itu, minal Hindi, dari India. Asalnya dari India. Yang berikutnya. Qala al-mudarrisu, mudaris berkata, bertanya, aina Abbasun, di mana Abbas? Qala Muhammadun, Muhammad menjawab, kharaja. Jawaban Muhammad yang nampak hanya satu kata, ya, kharaja. Tetapi di sini bermakna sebuah kalimat. Artinya maknanya dia keluar. Jadi kharaja, jawaban dari Muhammad di sini, maknanya, artinya adalah dia keluar. Dia di sini yaitu siapa? Abbas. Karena yang ditanyakan kan Abbas. Di mana Abbas? Dia keluar. Ini. Walaupun yang nampak ini hanya satu kata, ya, kharaja, tapi maknanya demikian. Insya Allah nanti pada pelajaran-pelajaran mendatang akan dijelaskan, ya. Qala al-mudarrisu, berkata, bertanya mudaris, aina zahaba, kemana dia pergi? Aina zahaba, zahaba kan dia pergi. Ini juga zahaba maknanya dia pergi. Karena ini bermakna dia pergi, maka aina tadi diartikan kemana, ya. Dalam bahasa Indonesia kan kalau pergi ke, ya, pasangannya, ya, pergi ke pasar, pergi ke sekolah, pergi ke masjid, kan itu. Bukan pergi di masjid, pergi di pasar, kan bukan, tapi ke. Maka dalam menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, aina zahaba, terjemahannya kemana dia pergi. Ya. Tapi dalam bahasa Arab sama, aina. Tidak kemudian ila aina, tidak perlu, cukup aina. Berikutnya, qala Muhammadun zahaba ilal mudiri. Zahaba ini seperti tadi bermakna dia pergi. Dia di sini Abbas tadi, ya, ini masih terkait dengan Abbas tadi. Dia pergi ilal mudiri, kepada mudir. Dia pergi menemui atau menghadap mudir, kepala sekolah. Qala al-mudarrisu, wa aina zahaba Aliyun, dan kemana Ali pergi? Zahaba Aliyun, Ali pergi. Kemana Ali pergi? Qala Muhammadun zahaba ilal mirhadi, dia pergi ke toilet. Ini beberapa contoh penggunaan min dan aina dan ila dalam kalimat. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tambahkan penjelasannya. Terkait dengan min tadi, ya. Tadi dikatakan min itu huruf jar. Dia mengubah keadaan isim sesudahnya menjadi jar atau menjadi kasrah, yang asalnya rofa dengan dhamma. Tapi pada contoh tadi, pertanyaan yang diajukan mudaris, ya, min aina. Nah, di situ min kemudian bertemu dengan aina. Ya. Ya. Kemarin apa aina? Ini isim istifham, ya, lil makan, untuk tempat. Jadi isim yang digunakan untuk menanyakan tempat. Jadi dia termasuk isim. Ya. Kemudian ini didahului oleh min. Nah, ketika didahului oleh min, ternyata lafadz aina itu keadaannya tetap, ya, tidak berubah. Tidak sebagaimana al-baitu menjadi minal baiti. Tetapi aina tetap min aina. Kalau tidak ada min, seperti pada contoh yang di bawah tadi, ya, aina tidak ada min, aina dengan fathah, huruf akhirnya dengan fathah. Kemudian didahului min, ya, dimasuk oleh min, tetap dengan fathah, min aina. Jadi bukan karena minnya, tetapi karena memang lafadz aina itu keadaannya tetap, ya. Jadi isim istifham itu keadaannya tetap, tidak berubah, walaupun ada huruf jar min misalnya, dia tetap keadaannya tidak mengalami perubahan. Sehingga kalau aina huruf akhirnya fathah, ketika didahului min ya tetap fathah. Ini. Jadi sebagian isim itu nanti ada yang berubah huruf akhirnya, seperti al-baitu menjadi min al-baiti, tetapi ada pula sebagian itu yang tidak berubah. Karena memang lafaz tersebut lafaz yang keadaannya tetap tidak mengalami perubahan walaupun ada sebab-sebab yang mestinya menjadikan berubah. Seperti aina, isim-isim istifham itu keadaannya tetap tidak berubah. Ada huruf jar ya tetap lafaznya tetap min aina. Ini. Jadi tidak semua secara mutlak itu pasti berubah, tetapi ada sebagian pada bentuk-bentuk tertentu yang keadaannya tetap. Ini. Jadi tetap dibaca min aina. Bukan kemudian min aini, tidak, tapi tetap dengan fathah ya, min aina. Untuk contoh yang berubah seperti dalam jawaban yang ditunjukkan di situ tadi, ana minal yabani dengan kasrah al-yabani. Huwa minasini, asini dengan kasrah, huruf akhirnya di kasrah. Huwa minal hindi, ini juga demikian, huruf akhirnya di kasrah karena didahului oleh min. Ini seperti yang ditunjukkan dalam contoh tadi. Jadi asalnya al-yabanu, asinu, al-hindu dengan dhamma. Ketika dimasuki min menjadi kasrah. Minal yabani, minasini, minal hindi. Ini yang berubah. Adapun aina itu tetap. Ini ya. Kemudian untuk contoh yang ila yang disebutkan di bawah tadi, ilal mudiri, ilal mirhadi. Di sini ila mengkasrahkan atau membuat kasrah isim yang sesudahnya. Asalnya al mudiru didahului ila menjadi ilal mudiri. Asalnya al mirhadu dimasuki ila menjadi ilal mirhadi. Ini. Kemudian satu faedah lagi. Ya. Tadi disebutkan ada kata-kata kharaja dan dhahaba. Ya, kharaja dan dhahaba ini menunjukkan suatu perbuatan, ya, suatu amalan. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, kata yang demikian, kata yang menunjukkan suatu perbuatan, suatu amalan, ya, itu disebut dengan fi'al. Ya. Disebut dengan fi'al. Dan ini jenis kata yang ketiga yang disebutkan, ya, dalam kitab ini, yaitu fi'al. Al-fi'lu, fi'al. Nah, fi'al itu tadi pengertiannya kata yang menunjukkan suatu perbuatan, suatu pekerjaan, suatu kegiatan, dan dia terkait dengan waktu. Ya, terkait dengan waktu. Maksudnya, dari bentuk fi'il itu, dari bentuk kata tersebut, selain dia menunjukkan perbuatan, juga ada keterkaitan dengan waktu. Yakni waktu itu terbagi menjadi tiga. Ada waktu yang lampau, yang sudah lewat, ada waktu sekarang, dan juga ada waktu yang akan datang. Nanti fi'il demikian, dari bentuk fi'il itu sudah menunjukkan waktunya. Seperti di situ kharaja atau dhahaba, ini fi'il, dan bentuk fi'il yang semacam ini itu menunjukkan waktu yang lampau. Artinya dia sudah terjadi. Jadi perbuatan itu sudah dilakukan, sudah terjadi di waktu yang lampau, di waktu sebelum kalimat ini diucapkan. Waktu lampau itu bisa tadi ya, tadi atau baru saja, atau kemarin, atau kemarinnya lagi, yang jelas sudah terjadi. Ya. Bahkan satu detik sebelumnya pun itu sudah dianggap waktu lampau. Artinya sudah terjadi. Nah, jadi kemarin sudah disebutkan jenis-jenis kata al-kalimah dalam bahasa Arab ada tiga macam. Jadi al-kalimah itu kata. Ya, jenisnya jadi ada tiga. Yang pertama kemarin isim, al-ismu. Ya, ini. Kemudian yang kedua al harfu harf seperti min, ya, ila, ala, fi itu harf. Ya, kemudian yang ketiga ini fi'al, al fi'lu. Jadi jenis-jenis kata dalam bahasa Arab ada tiga macam ini. Ini pembagian secara umum, secara global. Jadi semua kata yang ada dalam bahasa Arab pasti masuk salah satu dari tiga jenis ini. Ya, apakah isim, ataukah harf, ataukah fi'il. Ya. Tidak ada yang keempat, tidak ada jenis yang keempat, hanya ada tiga ini. Kemudian tadi, terkait dengan waktu, ya, pada pembahasan fi'il tadi kan disebutkan fi'il itu menunjukkan perbuatan, ya, dan dia terkait dengan waktu. Nah, dalam bahasa Arab, waktu itu ya, nanti terbagi tiga. Ya. Waktu, kaitan dengan fi'il tadi ya, dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga waktu. Yang pertama itu al-madi, waktu lampau. Ini. Kemudian yang kedua, al-halu, atau hadir, ini. Waktu sekarang. Ini dari waktunya ya, al-madi itu waktu yang lampau, kemudian al-hal atau al-hadir ini waktu sekarang, saat ini sedang terjadi, kemudian yang ketiga al-mustaqbal. Ya, ini waktu akan datang, mustaqbal ya, ini waktu akan datang, masa depan. Ya. Dan tadi apa jaraknya relatif bisa singkat, bisa pendek, bisa menengah, bisa panjang. Ya. Mungkin 1-2 atau 1-2 detik, beberapa detik sebelum itu masuk yang maudhi. Kalau sesudahnya ya nanti masuk yang mustaqbal atau yang 1 hari 2 hari sebelumnya. Ya. Sekian bulan, sekian tahun, itu maudhi. Kalau yang sesudahnya, nanti beberapa saat lagi, atau mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya, itu masuk yang mustaqbal. Adapun yang hal atau yang hadir, itu yang saat ini sedang terjadi. Kita sedang belajar, kita sedang mungkin menulis, itu sekarang ini, saat diucapkan, saat itu terjadi. Itu hal atau hadir. Jadi waktu dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi tiga bagian waktu. Al-madi, waktu lampau, al-halu atau al-hadir, waktu sekarang. Kemudian al-mustaqbal, waktu akan datang. Nah, nanti fi'il tadi ya, yang jenis fi'il tadi dia menunjukkan suatu perbuatan, suatu amalan dan terkait dengan waktu-waktu ini. Ya, ada nanti fi'il yang terkait dengan waktu madhi, ada fi'il yang terkait dengan waktu hal atau waktu hadir, ada pula nanti fi'il yang terkait dengan waktu mustaqbal. Ya, sesuai dengan bentuk dari fi'il tersebut. Jadi dari bentuknya nanti bisa menunjukkan waktunya. Untuk yang kharaja dhahaba dengan bentuk semacam itu dia menunjukkan waktu madhi. Ini. Untuk yang lainnya nanti saja insya Allah, nanti akan dipelajari di waktu-waktu mendatang insya Allah. Jadi makna dari kharaja tadi apa, menunjukkan perbuatan keluar dan itu sudah dilakukan. Jadi mudharis menanyakan misalkan tadi aina Abbasun, Muhammad menjawab kharaja, dia sudah keluar. Jadi ketika ini ditanyakan atau terjadi dialog ini, tanya jawab ini, Abbas itu sudah keluar di waktu sebelumnya. Ya, tadi beberapa menit sebelumnya Abbas sudah keluar. Kemudian baru kemudian ini mudharis menanyakan. Zahaba juga demikian dalam contoh yang berikutnya. Zahaba Abbas ataupun Ali, dia perginya sudah di waktu yang sebelumnya, beberapa menit ya, atau mungkin seperempat jam atau sekian waktu sebelum percakapan ini terjadi. Jadi dia keluar Koroja ya, atau dia pergi, dahaba, itu sudah terjadi di waktu yang sebelumnya. Jadi, bentuk fi'il tadi menunjukkan perbuatan dan terkait dengan waktu ini. Itu makna fi'il demikian. Adapun isim, ya, seperti al-baitu, al-masjidu, ataupun yang baitun, masjidun, atau yang semisalnya, isim-isim itu, dia menunjukkan makna sesuai yang apa yang ditunjukkan oleh makna tersebut dan tidak terkait dengan waktu. Jadi ketika disebut baitun, masjidun, ataupun al-baitu, al-masjidu, sudah maknanya sesuai dengan yang ditunjukkan itu. Ya, tidak ada kaitan dengan waktu. Jadi yang terkait dengan waktu itu nanti hanya pada fi'il. Ini sekedar tambahan dari apa yang ditunjukkan dalam contoh-contoh tersebut. Ada yang ditanyakan sebelumnya dari ini? Terkait dengan ismul istiham ainan itu nek di depan sama di tengah itu sama kedudukannya. Maksudnya? Maksudnya nanti bisa didahului dengan min, min aina apa? Sama. Artinya dia tetap sama, ya. Dari contoh-contoh tadi ya, misalkan min aina anta, min aina ini khobar anta mubtada. Dan khobarnya min aina, dua kata ini, tidak hanya aina saja, tapi min termasuk. Menjadi bagian dari khobar ini. Min aina, ini khobar, anta mubtada. Jawabannya ana minal yabani. Ana itu mubtada, minal yabani khobar. Ini. Kalau yang aina saja tadi, aina abbasun, aina itu khobar, abbasun mubtada. Ya. Jadi pada aina ataupun pada aina, dia ada min ataukah tidak ada min, ya, kedudukannya dalam kalimat sama. Ya. Kedudukannya dalam kalimat sama, seandainya dia menjadi khobar ya sama. Ya, tadi dalam contoh-contoh ini ya, dia menjadi khobar. Ini. Jadi tidak tidak sampai mengubah kedudukan. Ya. Kalau dia khobar, ya tetap khobar. Kalau seandainya dia mubtada, ya tetap mubtada. Gitu. Tapi yang jelas, lihat kalimatnya. Ya, artinya, yang menentukan kedudukan itu bukan adanya min ataukah tidak ada min. Bukan itu. Tapi, lihat kalimat secara keseluruhan, secara utuh. Dengan kata-kata yang lain bagaimana? Ya, dengan anta tadi misalkan, atau abbasun, atau yang semisalnya, ya, baru diketahui min aina, ataupun aina, tadi kedudukannya sebagai khobar. Itu tidak akan berubah. Aina itu tetap aina terus. Iya, tetap aina terus. Jadi, yang demikian nanti disebut mabni ya. Mabni tetap. Mabniun tetap. Ini. Jadi mabni tetap. Dimanapun tempatnya, ya, dia tetap dibaca aina, tidak akan berubah. Tidak akan dibaca ainu ataupun aini, tidak akan. Ya. Ciri-ciri huruf mabni ini kan? Kalau yang dari jenis kata tadi ya, isim harf fi'il, kalau harf ini semuanya mabni. Min, ila, fi, ala itu semuanya mabni. Itu kan jenis yang harf ya. Adapun isim, ya, isim itu secara umum mu'rab, ya. Jadi mu'rab istilahnya apa? Dia yang mengalami perubahan. Ya. Ini ya, ada yang mu'rab, artinya yang berubah, dan ada pula yang mabni, yang tetap. Mu'rab itu seperti al-baitu, al-masjidu, itu mu'rab. Dengan perubahan, asalnya rofa' menjadi jar, itu jenis perubahannya. Ya, rofa' jar itu jenis perubahannya, jenis i'rabnya. Adapun keadaan isim yang bisa berubah, itu disebut mu'rab itu tadi. Nah, untuk isim, pada umumnya itu mu'rab, ya. Kecuali pada beberapa bentuk isim, beberapa kelompok jenis isim itu mabni. Di antara isim-isim yang mabni, isim-isim yang keadaannya tetap, yakni isim istifham. Ya, isim istifham. istifham. Jadi ism yang digunakan untuk istifham untuk bertanya, seperti aina untuk menanyakan tempat, kemudian kemarin ada man untuk menanyakan yang akil, ma menanyakan yang ghairu akil. Ini mabni karena dia ism istifham. Jadi keandainya tetap. Ya. Juga termasuk yang mabni ism isyarah. Hadza, dzalika, pada contoh-contoh kemarin ya. Ism isyarah ini juga mabni. Hadza dimanapun tempatnya akan tetap dibaca hadza. Dzalika juga demikian, tidak berubah. Ada min misalkan, min hadza dari ini, atau ila hadza ke ini. Ya, dari ini misalnya mungkin menunjuk sesuatu ya. Ini asalnya dari ini. Nah, di sini min hadza. Tetap dengan hadza, tidak akan min hazi misalnya, tidak akan demikian, tetap dia min hadza. Jadi ism isyarah itu mabni. Kemudian dhamir ya. Ism mabni yang berikutnya adalah dhamir. Seperti ana, anta, huwa, hiya itu mabni. Ya, itu mabni. Termasuk ya, itu ya. Itu mabni. Dhamir itu mabni. Anta ya tetap dibaca dengan anta. Ya. Tidak akan berubah. Ana kemudian huwa, hiya ya akan tetap dibaca demikian, tetap keadaannya, tidak akan menjadi hui atau hu, hiya ya, tetap hiya. Anta tetap anta. Kalau ada anti itu maknanya berubah. Kalau anta kan untuk laki-laki ya, kamu seorang laki-laki. Kalau anti kamu seorang perempuan. Itu bukan mu'rab. Jadi yang namanya mu'rab itu tidak mengubah makna. Al-baitu menjadi al-baiti, maknanya itu kan tetap sama, rumah. Al-masjidu menjadi al-masjidi, maknanya sama, tetap masjid. Itu mu'rab. Jadi tidak mengubah makna. Tapi kalau anta misalkan tadi ya, dengan fathah, kemudian di sana juga ada anti dengan kasrah, ini bukan mu'rab, ini mabni. Kenapa? Karena kalau anta itu digunakan untuk yang mudzakkar, laki-laki. Kalau anti nanti digunakan untuk yang mu'annas, yang perempuan. Dan anta lafanya tetap anta. Kalau memang itu dimaksudkan untuk yang laki-laki. Demikian pula anti, lafanya nanti tetap anti kalau memang itu untuk perempuan. Jadi dia mabni, tidak mu'rab. Itu dhamir. Ini di antara isim-isim yang mabni. Isim istifham, isim isyarah, ya, kemudian dhamir. Nah, selain dari itu, ya mungkin di sana masih ada beberapa ya, tapi yang kita dapatkan dari ini, dari kemarin pelajaran yang pertama, mungkin baru ini dulu. Nanti yang lainnya bisa menyusul. Nah, isim secara umum, selain dari yang disebutkan ini, berarti dia kembali ke mu'rab. Ya, al-baitu, al-masjidu, mu'rab. Bisa berubah menjadi minal baiti, ilal masjidi. Nanti insya Allah akan ditunjukkan ya. Ini beberapa dulu, tiga dulu paling tidak. Mungkin ada beberapa tambah nanti. Ya, sedikit lah. Dua atau berapa macam lagi nanti. Itu yang mabni. Sehingga nanti diketahui mana-mana saja yang mabni. Ya. Kemudian selain dari itu, selain dari mabni ini, maka berarti mu'rab. Berarti berubah. Misalkan tadi ya, kita menemukan Muhammadun, nama orang, alam tadi ya, nama. Apakah dia termasuk isim istifham? Bukan. Isim isyarah juga bukan. Bomir juga bukan. Yang nanya juga bukan. Sehingga Muhammadun itu sebagaimana isim pada umumnya, dia mu'rab. Ya, mu'rab. Sehingga dalam suatu kalimat sesuai dengan kedudukannya, Muhammadun bisa dibaca dengan dhammah, Muhammadun bisa dibaca dengan kasrah, Muhammadin ya, Muhammadin, dan bisa pula nanti dibaca dengan fathah menjadi Muhammadan ya, karena dia tidak termasuk yang mabni ini. Ya. Jadi untuk mengetahuinya, yang mabni, kemudian yang selain mabni, maka dia mu'rab. Itu untuk isim seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Terkait dengan huruf jar ini, mim ini bisa menjadi tambahan asafatkah minal hindi. Ya, itu tadi dari sisi bacaannya saja. Artinya dia suka bersambung dengan bacaan sesudahnya, ya, minal hindi. Jadi secara umum kata-kata dalam sebuah kalimat, kata-kata yang sudah tersusun dalam kalimat dalam bahasa Arab itu membacanya ya, bersambung, ya, walaupun tidak mutlak wajib ya, kecuali Al-Quran ya, itu lainnya. Tapi kalau keumuman bahasa Arab itu bersambung, satu kata ke kata yang lain dalam mengucapkan, melafatkan itu bersambung. Ya. Jadi membaca min al-baiti itu kurang apa, tidak lazim. Yang lazim dengan menyambung menjadi minal baiti. Itu dari satu sisi demikian. Kemudian kalau lebih dijelaskan dari sisi kaidahnya begini ya. Jadi min asalnya kan sukun. Ya, min dengan sukun asalnya sukun. Kalau sesudahnya sesudahnya itu diikuti huruf yang berharakat, misalkan min baitin, misalnya ini saja ya, min baitin yang bentuk nakirah. Nah, min itu huruf yang sukun. Kemudian sesudahnya diikuti huruf yang berharakat, min baitin. Maka kalau demikian, dia tetap sesuai aslinya dengan sukun. Karena sukun, kemudian huruf sesudahnya berharakat, itu hal yang biasa, lumrah, ya wajar, dan memang demikian, tidak ada masalah. Maka tetap dibaca sukun, min baitin, min masjidin, tetap dengan sukun. Dua huruf, yang satu sukun, yang satu berharakat, ya sudah tidak ada masalah, memang begitulah. Tetapi ketika dijumpai dua huruf yang berurutan, min kemudian al baiti. Nah, sekarang begini, sebelum kita jelaskan minnya, pada al baiti atau pada alif lam, jadi pembahasannya jadi pada alif lam ini. Nah, pada alif lam huruf alif yang ada di awal, kalau dia letaknya di awal kalimat, maka alifnya diucapkan. Ya, al. Seperti contohnya alhamdulillah. Itu kan alifnya diucapkan. Alhamdulillah, ya. Diucapkan dengan fathah, al. Ini. Kenapa? Karena dia ada di awal kalimat, ya, di awal kalimat. Tetapi kalau tidak berada di awal kalimat, di tengah-tengah kalimat, atau ada kata lain yang mendahuluinya, maka alifnya di sini tidak diucapkan. Tertulis, ya, tetapi tidak diucapkan. Sekarang dari tadi, alhamdulillah, tambahkan wawu sebelumnya. Bagaimana membacanya? Walhamdulillah. Ya. Alifnya tidak diucapkan. Jadi langsung ke kelamnya. Ya, walhamdulillah, ya kan? Yang sering kita ucapkan, yang sering kita dengar demikian, walhamdulillah. Apa ada orang mengatakan waalhamdulillah? Malah apa? Aneh kan gitu, waalhamdulillah. Karena memang yang benar sesuai kaidahnya, sesuai apa yang dicontohkan memang demikian. Alifnya tidak diucapkan ketika di tengah kalimat atau ada kata yang mendahuluinya. Seperti ini ya, walhamdulillah. Jadi tidak diucapkan, langsung ke lamnya. Dan lam pada alif lam itu kan sukun, ya, al, ya, lamnya kan sukun. Kembali ke sini, al baiti, ya, tadi kalau seandainya dia di awal, alif lamnya diucapkan al baitu, tapi kemudian di sini dia didahului kata min. Nah, karena didahului kata suatu kata, maka alifnya kan tidak diucapkan. Ya, di sini alif ini tidak diucapkan. Ya. Okay. Karena tidak diucapkan, berarti kan langsung ke lamnya. Ya. Langsung ke huruf lamnya pada alif lam tadi. Dan lamnya itu tadi kan sukun. Ya, lamnya sukun. Ya. Sekarang bertemu dua huruf sukun. Min, nunnya sukun, kemudian lam, lamnya juga sukun, bertemu. Ya, walaupun berbeda kata, tapi bertemu secara langsung. Min, kemudian langsung ke lam yang sukun. Nah, yang seperti ini dalam bahasa Arab tidak bisa. Dua huruf yang sama-sama sukun bertemu beriringan, berurutan. Bagaimana membacanya? Min, al, gitu. Min, al, baiti. Karena kan tadi alifnya tidak diucapkan. Ya, karena dia di tengah kalimat atau ada kata yang mendahulunya. Jadi langsung ke lamnya. Lalu bagaimana? Min, al, baiti? Tidak demikian. Jadi ketika ada dua huruf yang sama-sama sukun bertemu, berurutan, ya, beriringan ini, maka ini harus dihindari. Ya, artinya supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun beriringan semacam ini. Nah, untuk menghindarinya, supaya tidak bertemu dua huruf sukun, maka dalam hal ini, dalam keadaan ini, sukun yang pertama tadi diubah menjadi harakat fathah. Sehingga menjadi mi nal baiti. Sehingga tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ini. Jadi pembahasannya di sini dari sisi ini, dari sisi menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Ini. Jadi bukan dalam pembahasan tadi i'rab atau mabni, bukan itu. Itu pembahasan yang lain. Ini pembahasan dari sisi lafadznya. Karena ini bertemu dua huruf yang sama-sama sukun. Jadi seperti itu ya. Ini. Jadi bukan berarti min itu berubah, ada sukun, ada fathah, bukan. Ya. Jadi perubahan itu sebabnya apa? Itu yang perlu diketahui, karena ini sebabnya bertemu dua huruf yang sukun. Berbeda dengan tadi mu'rab ataupun mabni, itu ada suatu sebab tertentu. Dan yang namanya sebab itu letaknya sebelumnya. Sebelum kata itu, bukan yang sesudahnya. Ada yang ditanyakan? Oke. Jadi apa? Ada beberapa sisi yang harus diperhatikan ya. Artinya dalam pelajaran belajar bahasa Arab tidak bisa hanya memandang dari satu sisi saja. Misalkan dari sisi tadi i'rabnya saja tok, kemudian mengabaikan yang lain juga tidak bisa. Ya, tadi dari sisi mungkin dari lafadznya, mungkin dari penulisannya, mungkin dari tadi cara mengungkapkannya itu juga perlu diperhatikan. Dan memang yang demikian yang ada dalam bahasa Arab seperti itu. Ya. Ya. Ada lagi yang ditanya kan? Kaitnya yang pelajaran kemarin tuh, maza gabung binatang. Maza? Maza ala maktabi, maza ala alastari. Oh. Maza itu sebenarnya sama dengan ma. Maza ini sama dengan ma istifhamiyah. Seperti yang awal ya, ma hada, apa ini? Apakah ini? Jadi ma yang bermakna istifham seperti yang dicontohkan di awal-awal sebelumnya, ini kadang-kadang ditambahkan lafaz za sesudahnya sehingga menjadi ma za. Artinya sama, maknanya sama, tidak ada perubahan dan tetap ini ma za, ya ini isim istifham. Tapi yang pokok hanya pada lafaz ma saja, Adapun za ini sifatnya tambahan sehingga menjadi ma za. Nanti pada man juga bisa ditambahkan za menjadi man za. Jadi pada dua isim istifham ini yakni ma dan man kadang-kadang bisa ditambahkan za sehingga menjadi ma za atau menjadi man za. Tapi syarat penggunaan itu sama ya? Sama, boleh. Boleh dengan ma, boleh dengan madha. Misalkan madha alal maktabi, kemudian kita bertanya ma. Alal maktabi, gitu. Boleh, sama. Boleh. Ma alal maktabi, boleh. Sama. Ya, tidak tidak mengubah makna, tidak berbeda, sama. Tidak salah ya? Tidak salah. Atau yang kemarin, misalkan madha hadha, ya secara apa boleh. Cuman kan terlalu banyak za ya. Madza, hadza, za-nya terlalu berulang. Nah, itu dihindari. Kalau bolehnya boleh sebenarnya, cuman jadi bahasa Arab itu memilih yang lebih ringkas. Biasanya begitu. Kalau madza, hadza kan terlalu banyak za yang berulang. Maka yang za pada madza tidak usah ditambahkan sehingga cukup ma hadza. Adapun di sini misalkan madza alal maktabi, jadi ditambahkan za. Kalau dengan asalnya ma alal maktabi boleh, benar, tidak salah. Dan itu yang aslinya demikian. Ya mungkin untuk apa? Untuk lebih menekankan atau semacam itu ditambahkan za. Ma za alal maktabi. Supaya lebih jelas, lebih apa ya? Penekanan mungkin yang sifatnya seperti itu. Nah, tapi secara umum sama. Ini untuk membandingkan ya dalam bahasa Indonesia. Orang bertanya kan bisa dengan apa atau dengan lafaz apakah. Jadi ada tambahan kah. Kan sama. Apa ini? Apakah ini? Kan sama. Tapi bukan berarti madza artinya apakah. Kalau ma artinya apa, bukan itu. Jadi sekedar membandingkan tadi ada tambahan kah dalam bahasa Indonesia. Nah kira-kira ya. Seperti itu. Walaupun berbeda. Artinya za itu bukan kemudian diartikan kah. Tidak, tidak. Seperti itu. Bagaimana ini? Bagaimanakah ini? Kan kadang-kadang ditambahkan kah kan begitu. Artinya sama, penggunanya sama. Ya. Dengan itu, dengan ada za ataukah dengan tidak ada za juga sama. Hanya saja dalam penggunaan tadi cenderung lebih memilih yang ini atau lebih memilih yang satunya dengan ma atau dengan madza itu saja. Ada lagi? Kemudian untuk tamarin, latihan-latihan dari pembahasan ini tadi, ada beberapa tamarin di situ. Pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Ya, terkait dengan ini tadi, menjawab pertanyaan, kemudian terkait dengan adanya huruf jar yang masuk pada isim-isim itu ya. Untuk PR ya, untuk latihan di rumah, tolong dikerjakan, dilatih di rumah. Ya. Ditulis ataupun ya mau yang jelas di benar-benar dikerjakan dan nanti insya Allah kita bahas bersama-sama ya, di waktu mendatang insya Allah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum untuk kekurangannya ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.